maka atase kebudayaan itu tinggal di negara kafir dalam rangka untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para talib, para pelajar di negara tersebut, wa yuraqibuhum, dan mengawasi mereka apa yang mereka kerjakan di sana. Naam, ya, apakah tidak ada pelanggaran-pelanggaran di saat mereka melakukan pelanggaran memungkinkan untuk dinasihati misalnya, ya. Dan ini salah satu tugas mereka atas kebudayaan ini, memperhatikan apa yang mereka butuhkan. Naam. Dan mengetahui siapa dari mereka yang resmi, siapa dari mereka yang telah kehabisan masa tinggal misalnya. Lalu apa dikerjakan di situ? Apakah memang hanya belajar? Atau jangan-jangan ada latihan perang? Nah, ya, kalau sudah pintar nanti ingin mendirikan negara di dalam negara misalnya. Nah, ini mereka perhatikan yang demikian. Ya. Wa yuraqibuhum, mengawasi mereka, wa yahmiluhum alal tizami dinil Islam, dan membawa mereka untuk tetap komitmen dengan agama Islamnya, wa akhlaqihi wa adabi, akhlak-akhlaknya serta adab-adabnya, fa yahsulu bi iqamatihi maslahatun kabira, maka bisa tercapai dengan tinggalnya seseorang tersebut dengan tugas ini akan mendatangkan kemaslahatan yang besar. Wayan dari ubiha syarun kabir, dan bisa tertolak kejahatan yang besar pula. Naam. Ya, jadi tergantung keadaan dia diutus sebagai apa. Apabila memang mendatangkan manfaat, memberi manfaat, tidak ada kemudaratan yang lebih besar, maka yang demikian ini mendatangkan kemaslahatan, yakni diperbolehkan. Al-Qismur Rabi', bagian yang keempat, ayuqima li hajatin khassatin mubahah, seseorang tinggal karena ada hajat yang khusus yang asal hukumnya boleh. Naam. Asal hukum tinggalnya dia di situ boleh. Katijarati wal ilaj, seperti dia datang untuk berdagang, atau dia datang untuk berobat karena di negerinya tidak ada pengobatan yang didapatkan seperti yang didapati di negeri kafir misalnya. Maka dia terpaksa berangkat ke sana. Atau untuk melakukan perdagangan, dagang asal hukumnya boleh. Setelah habis dagangannya maka pulanglah dia. Fatubahul iqamatu biqadril hajah, kata beliau, maka diperbolehkan untuk tinggal sesuai dengan kadar kebutuhannya. Nah, dia ingin berdagang di negara kafir, berdagang silahkan, habis dagangan pulang. Nah, waqad nassa ahlul ilmi rahimahumullah ala jawazi dukhuli biladil kufri litijarah, dan telah dinaskan oleh para ulama rahimahumullah tentang bolehnya berangkat ke negeri negara kafir, tinggal di negeri kafir dalam rangka untuk berdagang. Wa asaru zalika an ba'd as-sahabah radhiyallahu anhum, dan mereka menyebutkan beberapa asar riwayat-riwayat dari sebagian para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka keluar ke negeri yang negeri itu bukan negara Islam. Ke sana dia untuk berdagang, mendapatkan laba dan keuntungan yang lebih besar.